Bagaimana sikap seorang penuntut ilmu terhadap silam pendapat ulama tentang kesahihan sebuah hadis? Seorang penuntut ilmu pemula. Ya, kalau dikatakan pemula di sini, ya, ada dua hadis. Si alim A menguatkan, si alim B melemahkan. Kalau dia bisa baca, dia baca. Apa alasannya menguatkan, apa alasannya melemahkan? Hatinya condong kemanapun dari salah satu dari dua pendapat alim ini, dia sudah condong di atas ilmu. Sebab semuanya memaparkan ilmu. Yang itu tidak ada masalah. Jelas ya? Kalau dia bingung saja, tidak bisa menguatkan, tidak tahu apa yang benar, maka dia lihat yang paling alim dari keduanya. Siapa yang paling alim dari keduanya, itu yang dia ikuti. Jelas ya?